Langsung saja Nugroho Audio Rental Sound System dan juga Anda Balauka Shooting. Jian Audi masih bersama New Bintang Jenila. Salam semuanya. Halo, welcome special buat saya Bahaja. Dan juga buat saya Kucuas Bahaja Pilih Mesis. Sorongnya angin sengari tua tiga ngelingake seliramu seng tak tersanyi. Pengen nangis ngetuk Shine. Okay, terima kasih. Satu lagu terbaru, bareng-bareng Nyu Bintang Yenila, Banyu.